Oh, Thank you. always bentar di kenangan. Always mong nengangan-angan terus no sing tak kadang mong mandek neng tangan dalam aku kowe kue sora sejalan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mantap.